bantu si miskin yang lemah, wahai kawan semua, bantu si miskin yang lemah, jangan sampai dilupa, jangan sampai dilupa. Sampai dilupa, jangan sampai.